Sampai halaman berapa ini? Halaman 117 ya. Pelajaran ke-22. Itu sudah belum? Sudah belum? Sudah ya? Belum. Ya? Belum. Nah, jadi pelajaran 22 dan 23 tentang al-mamnu minas sorof. Jadi ini jilid yang pertama sampai pelajaran ke-23 ya. Nah, mana kameramennya? Pelajaran ke-22 dan 23 ya. Yaitu tentang al-mamnu minas sorof. Jadi ad-darsu tsani. Al-thani wa-thalith wal-ishrun. Pelajaran ke-2 dan 22 dan 23 temanya adalah al-mamnu minas-sarf ya. Al-mamnu minas-sarf. Salah. Al-mamnu minas sarfi maksudnya adalah isim yang tidak bertanwin ya. Isim yang tidak bertanwin. Apa maksudnya isim yang tidak bertanwin? Al-mamnu yang ditegah atau yang tidak mau minas sorfi, as-sorfi tanwin maksudnya, yang tidak mau bertanwin. Jadi isim ini tidak pakai tanwin. Nah, jadi pengertiannya adalah ismun la yunawwan. Nah, ismun la yunawwan. Isim yang tidak bertanwin. Kemudian wajurra bil fathah, dan dia dijarkan dengan harokat fathah. Nah, wajurru bil fathati. Nah, contohnya adalah banyak nama-nama ya, seperti Aisyah, Aisyah, kemudian Al-Qamah, Al-Qamatu Hamzah, Ibrahim, Yusuf. Itu nama-nama yang tidak pakai tanwin. Himu, kemudian Yusuf, Maryamu, dan seterusnya. Sangat banyak. Jadi ini namanya adalah Ammamnu Minasorof, isim-isim yang tidak pakai tanwin, ujungnya enggak pakai tanwin, sekaligus awalnya tidak pakai alif, alif lam. Dia tidak pakai tanwin, kemudian tidak pakai alif lam. Nah, ketika dia dijarkan, contoh dimasuki huruf jar, ila misalnya, huruf jar, maka dijarkan dengan fathah. Nah, ila a isyata, ya. Ila a isyata. Nah, ini kan huruf jar. Otomatis kalimat ini menjadi majrur yang dijarkan, tetapi dijarkan dengan harokat fathah. Kalau isim biasa dimasuki ila, ya ini isim biasa ya. Contohnya kalimat albayi tu, nah maka dia apa isimnya? Kasrah. Nah, ini isim mufrad, isim yang biasa. Tetapi tatkala isimnya namanya al-mamnu minas sorof, isim yang tidak bertanwin, maka dia tatkala dimasuki huruf jar maka dengan fathah. Dalam hadis banyak an siapa? An hamzata. Nah, an aisyata. Hadis Nabi kan banyak. An aisyata. Nah, maka dia isim yang tidak bertanwin sekaligus tidak pakai alif lam. Ketika dia dimasuki huruf jar maka isimnya menjadi fathah. Kalau normalnya kasrah, ini isim yang biasa, isim mufrad. Tetapi ini isim yang lain, namanya apa? Mamnu minas sorof atau ismul ladhi layan sorif. Nama lainnya al-ismu alladhi la sorifu. Nah, al-ismul ladhi la yan sorifu, isim alladhi yang, la tidak, yan sorifu bertanwin, isim yang tidak bertanwin, itu namanya, nama jenis isimnya. Itu pembahasan pelajaran ke-22 dan 23. Kita baca halaman 117 ya. Coba pian bergantian membaca. Silakan. Dari depan sebelah kanan. Mic-nya mana? Belum ada ya? Tunggu diambilkan. Ya, kadang mau ujar. Kadang dulu. Atau ulun baca dulu sambil nunggu mikrofonnya ya. Perhatikan ad-darsu tsani wal ishrun, pelajaran ke-22. Halaman 117. Hamidun tabibun ya, Hamidun tabibun. Hamid adalah seorang dokter. Itu adalah kucing bahasa Arabnya apa, Bu? Itu adalah kucing. Hamid adalah seorang dokter. Itu adalah kucing. Dzalika kitun pakai tanwin. Karena itu pola mubtada khobar. Sama dengan ini, tabibunnya pakai tanwin. Hamidun tabibun. Hamid adalah seorang dokter, atau itu adalah seorang dokter. Dzalika tabibun. Itu adalah kucing. Zalika kitun. Kalau pian menjawab pakai alif lam, salah. Zalikal kitu, itu salah. Zaujatuhu mudarrisatun ya. Zaujatuhu mudarrisatun, istrinya seorang guru. Mudarrisa seorang guru. Ismuha Aminatu. Ismuha Aminah. Namanya siapa? Aminah. Nah, di sini Aminah tidak pakai tanwin ya. Tidak pakai tanwin, Aminatu, bukan Aminatun ya. Sebabnya adalah, kenapa Aminah tidak pakai tanwin? Karena dia nama, satu. Sebabnya karena nama, nama seorang manusia. Kemudian sebab yang kedua, dia berakhiran tak marbutoh, tanda mu'annas tak marbutoh, tu itu nah. Jadi alasan pertama karena dia nama, yang kedua karena dia berakhiran tak marbutoh, tak ta'nif marbutoh ya. Karena dia berakhiran tak mu'annas. Kemudian tes. Sudah? Apa itu? Ya. Silahkan. Itu ada mikrofonnya. Nah, silahkan pian. Sambung ya, teruskan. Sambil ditanya-tanya ya. Kalau ada yang perlu ditanya, kita tanyakan. Ulang, silahkan. Hamidun tabibun. Hamidun tabibun. Terus? Zaujatu mudarris. Zaujatuhu. Zaujatuhu mudarrisatun. Iya. Terus? Ismuha Aminatu. Iya. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Nah, kenapa arba'atu bukan arba'u? Iya, Bu. Karena apa? Jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar. Apanya jamak mudzakkar? Anak-anak laki-laki. Bukan itu maksudnya, jawabannya bukan itu. Karena ma'dudnya yang dibilangkan mudzakkar. Abna'un ibnun kan mufradnya, ibnun adalah mudzakkar. Maka bilangannya harus mu'annats. Nah, terus, Bu. Hum Hamzatu. Nah. Terus wa Usmanu. Ya. Wa Ahmadu. Ya. Wa Ibrahimu. Nah, cukup. Jadi Hamid punya 4 orang anak. Namanya hum mereka. Pertama Hamzatu. Hamzah tidak pakai tanwin, bukan Hamzatun. Yang kedua Utsmanu, yang ketiga Ahmadu, yang keempat Ibrahimu. Maka di sini yang mana ismul ladzi la yansarif? Hamzatu, Utsmanu, Ahmadu dan Ibrahimu. Nah, nanti ulun jelaskan kenapa tidak pakai tanwin. Terus gantian yang lain. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Talibani artinya apa, Bu? Dua pelajar. Iya. Terus Ahmadu talibun mujtahidun. Mujtahidun. Artinya apa, Bu? Talibun mujtahidun. Pelajar yang bersungguh-sungguh. Iya. Mujtahidun itu jabatannya apa, Bu? Sebagai apa dia posisinya? Sebagai sifat. Sebagai sifat, iya. Talib yang bersungguh-sungguh. Terus wa Hamzatu talibun kaslanu. Nah, artinya apa, Bu? Dan Hamzah adalah pelajar yang malas. Nah, jadi kaslanu di sini menjadi sifat. Tetapi dia tidak pakai tanwin. Tetapi tetap dia posisinya menjadi sifat. Sekalipun talibunnya pakai tanwin. Ya, kan dia, kalau talib yang rajin, talibun mujtahidun, dua-duanya pakai tanwin. Tetapi karena kaslanu ini adalah isim yang tidak bertanwin, maka dia tidak dikasih tanwin, tetapi tetap posisinya menjadi sifat. Hamzatu talibun kaslanu, bukan kaslanun ya, tapi kaslanu. Terus? Teruskan, Bu, silakan. Qala Yusufu, yeah. Indi khamsatu aqlamin. Artinya apa, Bu? Telah berkata Yusuf, yeah. Saya memiliki 5 pulpen. Ya, yeah, saya memiliki 5 pulpen. Ini tentang adat ma'dud. Kenapa khamsatu bukan khamsu? Ma'dudnya mudzakkar. Ma'dudnya mudzakkar apa? Qalamun. Qalamun, ya. Jadi yang dilihat adalah bentuk mufradnya. Qalam mudzakkar, maka harus khamsatu mu'annath. Terus silakan. Hadza qalamun ahmaru. Nah, artinya apa? Pulpen ini merah, warna ya. Merah. Ini adalah pulpen warna merah. Iya, ini adalah pulpen yang berwarna merah. Di sini kalimat ahmaru tidak pakai tanwin. Tidak pakai tanwin dan dia jabatannya atau posisinya sebagai sifat. Nah, terus wa hadza qalamun azraqu. Nah, artinya apa? Ini adalah pulpen dan ini adalah pulpen berwarna biru. Iya, azraqu berwarna biru. Nah, silakan yang lain gantian. Wa hadza qalamun ahdaru. Iya, artinya dan ini adalah pulpen yang berwarna hijau. Ya. Terus? Wa hadza qalamun aswadu. Dan ini adalah pulpen yang berwarna hitam. Ya. Wa hadza qalamun asfaru. Dan ini adalah pulpen yang berwarna kuning. Nah, jadi untuk warna-warna ini kan warna pulpen biru, pulpen hitam, hijau, kuning, merah, ini kan warna. Nah, warna-warna ini menjadi sifat, kan statusnya menjadi sifat. Bagaimana sifat dari pulpen ada warna merah, biru dan seterusnya? Kalau dia warna yang dijadikan sebagai sifat, maka dia tidak pakai tanwin. Contoh laki-laki yang hitam. Laki-laki yang hitam pasarnya apa? Rajulun aswadu, aswad. Rajulun aswadu. Ini adalah laki-laki yang hitam misalnya. Maka bahasa Arabnya hadza rajulun aswadu, tidak pakai tanwin. Kenapa? Karena warna-warna ini dijadikan sebagai sifat. Dia adalah si sifat, maka tidak pakai tanwin. Ya. Terus yang lain silakan. Qalat. Qalat Zainabu, indi manadilun kathiratun. Artinya apa? Aku mempunyai sapu tangan yang banyak. Nah, iya. Di sini ada dua. Yang pertama Zainabu, Zainab. Tidak pakai tanwin. Alasannya satu, karena dia nama. Karena dia nama. Yang kedua alasannya adalah karena nama untuk perempuan. Jadi dia adalah nama, kemudian digunakan untuk perempuan. Atau bahasa lainnya dia adalah, sekalipun lafaznya tidak ada tanda mu'annath, tak marbutah, tetapi secara makna dia mu'annath, karena Zainab nama perempuan. Jadi dua alasan Zainab tidak pakai tanwin. Satu, dia alam nama. Yang kedua, ta'nif bil makna. Dia mu'annath secara makna, bukan secara lafaz. Karena Zainab dia maknanya untuk nama perempuan. Nah, mana dil? Kenapa tidak pakai tanwin? Alasannya adalah karena mengikuti pola mafa'ilu. Kemarin ulun sebutkan mengikuti pola mafa'ilu itu yang pertama. Yang kedua mafa'ilu. Nah, ada ya sebelum lam, ya. Jadi kalau jamak taksir, jamak itu mengikuti wazan mafa'ilu. Contoh maktabun makatibu, masjidun masajidu. Nah, ini polanya mafa'ilu. Masajidu, maktabun makatibu. Nah, maka tidak pakai tanwin ujungnya, termasuk ismul ladzi la yansarif. Atau dia mengikuti pola mafa'ilu. Nah, seperti mindilun mufradnya, jamaknya apa? Mana dilu. Nah, maka tidak pakai tanwin karena mengikuti pola mafa'ilu. Contoh yang lain, majnun. Apa jamaknya? Orang gila. Majaninu. Nah, contoh lain, misbah. Misbahun, lampu. Jamaknya masabihu. Maka tidak pakai tanwin karena mengikuti pola mafa'ilu. Ini mengikuti pola mafa'ilu, ya. Itu namanya apa? Isim yang tidak bertanwin. Dia jamak taksirnya dia mengikuti ke wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Terus silakan baca, Bu. Hadza abyadu. Terus وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق وهذا أخضر. Artinya apa? هذا أبيض. هذا أبيض, ini putih. Maksudnya apa? Sapu tangannya. Iya kan, saya punya sapu tangan yang banyak. هذا أبيض, ini yang putih. Terus? Dan ini kuning. Dan ini yang kuning. Dan ini yang kuning. Dan ini yang merah. Dan ini yang biru. Dan ini yang hijau. Iya, terus gantian. Nah, silakan. Qalat laha. Qalat laha Fatimatu. Terus ya. A indaki min dilun akhdaru? Aswadu. Akhdaru kalau ada pian. Buku saya. Iya, silakan sama aja. Terus Qalat la ma indi min dilun akhdaru. Iya, terus artinya apa, Bu? Akhdaru juga jawabannya. Iya. Fatimah berkata kepada kepada Zainab, apa? Aindaki? Apakah kamu memiliki sapu tangan warna apa ini, akhdaru? Akhdar. Apa? Hijau. Iya. Kenapa menggunakan indaki kada laki aja? Alaki? Karena apa? Apanya? Tidak berakal, Ustaz. Ya, yang ditanyakan sesuatu yang tidak berakal. Ya, terus dijawab? Tidak, saya memiliki. Ma indi itu saya tidak, ma itu manafi. Saya tidak memiliki. Saya tidak memiliki sapu tangan warna hijau. Ana hijau. Baca sedikit lagi, Bu. Qala Talha. Qala Talha. Talhatu. Talhatu. Qala Talhatu. Ya. Indi mafatihu mafatihu katsiratun. Ya. Hada mifatah. Miftahul. Miftah. Hada miftahu miftahul hurufati. Oh, hurufah. Oh ya. Terus. Wahada miftahul hakibati. Ya. Wahada miftahus sayyarati. Ya. Artinya apa, Bu? Talhah berkata, saya memiliki kunci yang banyak. Ya. Ini. Ini adalah kunci huruf kamar. Ya. Cukup sampai di situ, Bu. Nah, yang pian baca tadi ada berapa yang tidak pakai tanwin? Satu Fatimatu. Yang kedua Talhatu. Yang ketiga Aswadu, Akhdaru ya. Yang keempat Mafatihu. Nah, untuk Fatimatu, kenapa dia tidak pakai tanwin? Satu, karena dia nama alam, dia nama. Alasan kedua, karena dia apa? Nama dia, di akhiri ta marbutah. Di akhiri ta marbutah. Jadi kalau nama pian berakhiran ta marbutah, Sa'idah, maka dibaca Sa'idatu. Latifah, Latifatu. Apalagi Karimah, Karimatu. Apalagi, Bu? Robi'ah, Robi'atu. Nah, Robi'atul Adawiyah misalnya. Nah, kalau dia nama dan berakhiran ta marbutah, maka dia tidak pakai tanwin. Kemudian kalimat Talhah itu sama. Talhah memang nama laki-laki. Nama laki-laki, tetapi karena lafaznya berakhiran ta marbutah, maka dia juga tidak pakai tanwin. Jadi Talhah alasannya dua. Satu karena nama, kedua karena lafaznya berakhiran ta marbutah. Contoh nama-nama laki-laki yang berakhiran ta marbutah itu semuanya tidak pakai tanwin. Talhatu, Hamzatu, Usamatu, Hanzalatu, Ikrimatu, Maisaratu, apalagi Huzaifatu. Nah, intinya banyak nama laki-laki yang berakhiran ta marbutah, maka dia tidak pakai tanwin. Kemudian mafatihu, kenapa tidak pakai tanwin? Mengikuti pola apa? Mafa'ilu. Jadi jamak taksir, jamak taksir ya. Ketika dia mengikuti pola mafa'ilu atau mafa'ilu, maka tidak pakai tanwin. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui jamak taksirnya apa? Kan jamak taksir itu acak, enggak bisa kita kias. Tidak bisa dikias. Contoh kalimat baitun, jamak taksirnya buyutun. Kalau misalnya na'lun, sandal, bukan nu'ulun. Walaupun sama polanya, baitun na'lun. Na'lun jamaknya ni'alun. Nah, baitun buyutun, na'lun ni'alun, sandal artinya. Nah, masjid, ternyata kita buka kamus, masajidu, miftahun mafatihu, misra'un, misra' itu gagang pintu, misra' gagang pintu. Misra' jamaknya masari'u. Nah, gagang pintu. Majnun, majaninu, misbahun, masabihu, dan seterusnya ya. Jadi itu namanya jamak taksir dan acak, dia tidak bisa dikias. Nah, kemudian silahkan. Qala Sufyanu, ya, fi baladina, ya, masajidu, nah, wa madarisu, nah, kathirotun, ya, wa fanadiku, ya, qalilatun, ya, aha ulai atibau. Atibanya pakai tas. Atibba'u. Ya, cukup, Bu. Di sini yang mana yang tidak pakai tanwin atau ismul ladzi la yansarif? Satu Sufyanu. Kalimat Sufyan. Nah, Sufyan, alasannya kenapa dia tidak pakai tanwin? Karena dia adalah nama, satu nama, kemudian dia berakhiran alif dan nun. Nah, seperti Utsman, Bu ya. Utsman, Sulaiman. Kemudian Sufyan, Safwan. Apalagi nama yang ujungnya alif dan nun. Hamdan. Nah, itu sama. Utsman, Nu, Sulaimanu, Sufyanu, Safwanu. Jangan dibaca tanwin di ujung, di ujungnya. Alasannya satu. Yang pertama karena alam nama. Alam nama. Yang kedua karena berakhiran alif dan nun. Ya, berakhiran alif dan nun. Nah, alif wa nun. Karena dia berakhiran alif dan nun. Sufyanu, Utsmanu, Sulaimanu, Safwanu. Karena dia berakhiran alif dan nun, maka tidak pakai tanwin. Ya. Kemudian kalimat masajidu, Bu, kenapa tidak pakai tanwin? Karena mengikuti pola mafa'ilu. Iya, ini jamak taksir, mengikuti pola mafa'ilu. Mufradnya apa, Bu? Masjidu. Nah, madarisu tidak pakai tanwin. Karena mengikuti pola mafa'ilu. Iya. Mufradnya apa, Bu? Madrasatun. Iya, madrasatun, sekolah. Sebuah sekolah. Tapi kalau beberapa sekolah, madarisu, ya. Kemudian fanadiku. Nah, itu artinya apa fanadiku? Hotel. Hotel. Hotel, ya. Nah, dia mufradnya apa, Bu? Fundukun. Fundukun, ya. Jangan fundukun, salah. Fundukun. Nah, cepat. Artinya hotel. Di negeri kami ada masjid-masjid dan sekolah-sekolah yang banyak dan hotel-hotel sedikit. Nah, kemudian ditanya, ahaulai atibba'u, apakah mereka para dokter? Nah, atibba'u, kenapa dia tidak pakai tanwin? Tidak dibaca atibba'un saja. Maka alasannya adalah karena dia diakhiri dengan alif mamdudah. Nah, alif mamdudah. Alif mamdudah, alif yang panjang. Sebelumnya alif mamdudah. Mana tadi? Contoh sini deh. Atibba'u, akwiya'u, itu sama. Contoh atibba'u saja. Atib. Nah, atibba'u. Kenapa dia tidak pakai tanwin? Karena ada alif ini. Namanya alif mamdudah. Alif mamdudah. Alif yang panjang. Kenapa dia dibaca panjang? Karena setelahnya ada hamzah. Jadi alif mamdudah itu alif yang setelahnya ada hamzah, yang letaknya di akhir kalimat hamzahnya. Makanya kalimat asya'u, syai'un, sesuatu kan, jamaknya asya'u, tidak pakai tanwin, itu sama. Karena dia berakhiran apa? Alif mamdudah. Akwiya'u, qawiyun, yang kuat. Jamaknya akwiya'u. Nah, ini sama. Tidak pakai tanwin karena berakhiran alif mamdudah. Ada alif setelahnya hamzah. Nah, disebut dengan alif mamdudah. Maka dia tidak pakai tanwin. Ya. Juz'un, satu juz. Beberapa juz apa jamaknya? Hah? Ajza'u. Nah, sama, tidak pakai tanwin karena berakhiran alif mamdudah. Asdiqo'u, ya. Agniya, goniyun, orang kaya. Tapi isim mufrad, orang-orang kaya, nah, banyak. Maka jamaknya agniya'u. Nah, tidak pakai tanwin. Al niya'u zamilun, teman, jamaknya zumala'u, teman-teman. Hai guys, nah dia alif ya, itu bahasa Arabnya zumala. Ya zumala, hai guys, zumala, karena dia berakhiran alif mam mamdudah ya. Ya, kalau hendak jadi YouTuber bahasa Arab, hai guys, ya zumala. Ya, maka dia tidak pakai tanwin. Terus terakhir silahkan. La hum mudarrisuna wa hum ulama'u kibaru. Iya, artinya apa? Tidak. Mereka adalah para guru. Ya. Mereka adalah guru. Iya. Dan para guru, guru itu kan jamak yang mudzakkar salim. Mereka para guru, ya, dan mereka adalah ulama besar. Ya, ulama be. Nah, ulama kenapa Bu tidak pakai tanwin? Ada alif alif mamdudah. Ya, ada alif mam mamdudah. Nah, di ujungnya ada alif mamdudah. Maka tidak pakai tanwin. Seperti fuqara'u, uzara'u itu sama, ya. Jadi fakir mufrad. Jamaknya fuqara'u, ya. Kemudian wazir, wazir itu menteri. Wazir jamaknya wuzara'u. Sama, tidak pakai tanwin karena berakhiran alif mamdudah. Nah, kemudian zuhur jam berapa yuk? Song-song kah? Biasanya orang sudah ya 12 lewat 8 ya. Jatah nih. Apa kita koreksi kah? Mengoreksi yang kemarin. Ya. Sudah ginlah. Para kona dan zuhur. Mana yuk? Jadi masya Allah ya, ada yang benar semua dua orang. Nah, otomatis dua orang ini masuk tiga besar ya. Jadi yang dapat juara satu, dua dan tiga hadiahnya sama, kada ulun bedakan ya. Yang penting masuk tiga besar. Adapun untuk juara tiga itu yang salah satu, tapi salah satu banyak, ada berapa orang ya? Itu dua, tiga, empat, ada empat orang, ya. Maka caranya adalah ulun undi. Empat apa enam ya, coba. Satu, dua, tiga. Nah, dihitung bahasa. Intinya banyak pula yang salah satu, lebih dari tiga lah. Nah, maka mau kada mau ulun harus mengundi, karena sampai juara tiga aja, ya. Nah, ulun sebutkan ya, yang benar semua. Nah, yang benar semua kan dua orang. Ulun menentukan juara satu itu, ulun teliti lagi jawabannya. Ternyata yang benar semua itu ada yang ketinggalan sukunnya ketika menulis yang pakai alif lam. Nah, dia enggak nulis sukun. Yang satunya menulis sukun. Al ustadu itu kan tilka sayyaratul ustadi. Nah, lamnya pakai sukun. Sidin kada. Nah, maka sidin juara dua. Ya. Mana tadi yuk? Campur-campur. Nah, ya. Ada satu, sudah ada. Jadi berelaanlah. Untuk juara satu yang benar semua, ya, subhanallah ya. Himung guru buai amun bian bujur sebelatan. Kayak kita di santri ya, di Bakkah itu. Kalau misalnya benar semua kan bahagia ustadznya. Berarti kan apa? Ya seperti itulah. Ya, insyaallah. Yang paling banyak salah itu ya syaikhu. Itu salah. Yang benarnya tidak pakai alif lam, ya syaikhu, ya. Itu yang salah. Jadi juara satu Ibu Yunita Purnamasari. Nah, ya. Ada satu ya. Baca masya Allah ya, karena kena ain. Masya Allah tabarakallah ya. Juara dua sah. Beliau benar semua, tetapi ada yang tidak alif lamnya enggak pakai sukun ya. Ibu Ratna. Ya, Ratna. Nah, ini yang salah satu yang banyak tadi. Makulun undi. Nah, ya. Ini Ibu Aan. Ada? Ya, nah tiga orang ini. Ya. Nah, ulun bagi silahkan pian koreksi apa namanya? Bagi kita periksa jawaban yang benar. Nah, silahkan ya. Sebuting selambar pang yang ada selambar yang lebihan, minta sebuting. Ya. Jadi ulun tidak sebutkan juara 4, juara 5, juara 6 kada. Pian lihat aja salahnya berapa, ya. Salahnya itu berapa? Jadi ulun kada kasih nilai, yang ulun lihat salahnya berapa. Nah, khata itu salah ya. Nah, coba kita koreksi satu-satu, sudah semua biar ambil. Ya. Kalau ulun salah koreksi, maka pian bisa benarkan nanti. Ya. Sudah? Hadiahnya ada nah. Hadiahnya barat, Pang. Bismillah. Sudah? Sudah. Ya. Nomor satu. Jadi kalau pian ingin bertanya silahkan ya. Jadi kenapa ulun salah ini apa salahnya silahkan tanyakan ya. Mikrofonnya silahkan. Nomor satu, apa bahasa Arabnya sepeda siapa ini? Maka jawabannya adalah B. Kenapa? Karena ininya kembali kepada sepeda, sedangkan sepeda muannas. Darrajatu man hadhihi. Karena yang dia tunjuk, yang dia isyarati adalah sepeda. Sedangkan sepeda muannas, maka bukan hadza tetapi b darrajatu man hadhihi. Nomor dua, soal tsani, mal jawab min soal ma hadza, apa ini? Nah, bukan siapa ini, apa ini. Otomatis yang ditanyakan adalah yang tidak berakal. Maka jawabannya mana, Bu? Yang jim, yang j, yang c ya. Hadza qalamun, bukan man. Kalau man itu yang berakal, kalau ma yang tidak berakal. Maka jawabannya mahadha jim hadha qalamun. Apa ini? Ini adalah pulpen. As-su'alu thalith, mal jawab, mal jawabus sahih min su'al man hadhihi. Nah, siapa ini? Siapa berarti berakal. Hadhihi mu'annath. Maka jawabannya apa? Hadhihi fatimatu. Ini adalah Fatimah. Bukan ummahat, ibu-ibu itu banyak. Hadhihi untuk mufrad ya. Tolhah juga bukan, karena Tolhah nama lakilah laki. Maka jawabannya adalah A. Nomor tiga jawabannya hadhihi fatimatu. Nomor empat, itu adalah kucing. Nah, bukan. Kucing itu adalah. Nah, itu adalah kucing. Beda dengan kucing itu adalah titik-titik, ada sambungannya lagi. Kalau itu adalah kucing, itu polanya mubtada khobar. Maka khobarnya harus pakai tanwin. Maka jawabannya adalah B. Dzalika kittun. Dzalika mubtada, kittun khobar mubtada. Itu adalah kucing. Nomor 5. Aisyah di rumah kami. Maka jawabannya apa? Kami bukan di rumahku. Kalau rumahku fi baiti, tapi fi baitina, alif ya. Aisyatu fi baitina, jawabannya adalah A. Aisyah di rumah kami. Dan dia tidak pakai tanwin karena nama perempuan dan lafaznya ada ta marbutah. Kemudian berilah tanda centang kalau benar atau X kalau salah. Kalau salah maka dibenarkan. Yang pertama dari kanan Bu ya. Hadhihi Muhammadun, tentu salah. Karena yang benar hadza Muhammadun. Karena Muhammad mudzakkar, tidak boleh menggunakan isyarat muannats. Hadza Muhammadun. Kemudian tilka najmun, itu adalah bintang. Salah menggunakan tilka karena tilka untuk muannats, sedangkan najmun mudzakkar. Maka yang benar apa Bu? Dzalika najmun. Ya, itu salah kemudian dibenarkan menjadi dzalika najmun. Nomor tiga, ini yang banyak salah. Ini jawabannya benar. Nomor tiga ini ibaratnya benar. Ana fi baiti Muhammadin. Saya di rumah Muhammad. Itu polanya apa Bu? Mudhof mudhof ilaih. Rumah Muhammad baitu Muhammadin. Rumah Allah baitullahi. Hamba Allah abdullahi. Kalimat kedua harus majrur. Karena di sini isim mufrad maka dengan kasrah. Ya. Jadi ana fi baiti Muhammadin, bukan fil baiti Muhammadin, salah. Sama dengan kita mengatakan al abdullah, salah. Yang benar abdullahi, bukan al abdullahi. Ya, yang benar ini benar nomor tiga. Ana fi baiti Muhammadin benar. Yang keempat ismi Fatimatun, salah apa benar? Salah. Karena Fatimah tidak pakai tanwin, ya Fatimatu. Nah. Kemudian yang berikutnya, ya Muhammadu hal anta talibun. Ya, ini bentuk pertanyaan ya. Ulun lupa menulis tanda tanyanya. Ini benar ungkapannya. Kalau saat ada yang menjawab dengan A ya. Ya Muhammadu a anta talibun, ulun benarkan. Ya, ulun benarkan. Tetapi ini takbir yang benar. A itu bisa diganti menjadi hal. Kemudian soal berikutnya hadhihi qalamun. Maka ini salah. Yang benar apa? Hadza qalamun. Kemudian zalika talibun. Itu benar. Itu adalah siswa benar. Ya, tidak ada perubahan. Kemudian hadhihi sarirun jamilun. Ini adalah kasur yang indah, yang bagus. Maka di sini salah menggunakan hadhihi. Yang benar adalah hadza, karena sarir adalah muzakkar. Nah, ini yang banyak salah ya. Nah. Ya syaikhu kaifa haluka, wahai syekh gimana kabarmu? Nah, ini salah. Yang benar tanpa alif, alif lam. Nah. Kaifa haluka. Nah, ya syaikhu. Ya syaikhona. Ya, tidak pakai tanwin. Ya syaikhu, ya talib. Nah, sama. Ya talibu bukan ya talibu, ya. Ya nabiyyu. Nah, ya nabiyyu bukan ya nabiyyu tapi ya rasulu. Ya rasul, wahai rasul. Ya rasul, rasulu. Bukan ya rasul tetapi ya rasul. Ya nabiyyu, wahai nabi. Bukan ya nabiyyu tetapi ya nabiyyu. Nah, tidak pakai alif lam. Ini salah. Yang benar tidak pakai alif lam. Nah. Kemudian mengkasihkan harokat baris ya. Yang pertama hadza qalamu Muhammadin. Hadza qalamu Muhammadin. Pulpen Muhammad itu pola mudhof dan mudhof ilaih. Kalimat pertama jangan pakai tanwin, kalimat kedua majrur dengan kasrah. Sama seperti Abdullahi baitu Muhammadin, baitu ustadzin, maka hadza qalamu Muhammadin ya. Polanya mudhof mudhof ilaih. Kemudian yang kedua, tilka sayyaratul ustadzi, bukan sayyaratun karena polanya juga apa? Mudhof mudhof ilaih, mobil ustadz, hamba Allah, rumah Allah, baitullah bukan baitun Allah tetapi baitullahi, abdullahi, abdurrahmani, abdul karimi. Ini sama sayyaratul ustadhi ya. Kemudian yang ketiga, Fatimatu, bukan pakai tanwin. Fatimatu tolibatun. Nah ini pakai tanwin karena polanya khobar mubtada. Fatimatu tolibatun jadidatun. Karena toliba isim mufrad. Isim mufrad pakai tanwin. Fatimatu tolibatun jadidatun. Fatimah adalah siswi yang baru. Kemudian yang berikutnya ismi Aisyatu. Ismi Aisyatu. Kemudian yang sebelum berikutnya ana minal baiti. Ana minal baiti. Yang terakhir hadza dikun. Ini adalah ayam jantan. Adakah ulun yang salah koreksi? Ya. Nah, ya. Ini ulun bagi hadiahnya. Jadi hadiahnya 1 dan 3 itu sama, Bu ya. Semoga senang dengan hadiahnya ya. Nah. Ya. Gimana? Kita tolong ya. Itu juara 1 dan sampai 3 itu sama. Silahkan pian pilih yang mana aja, itu semuanya hadiahnya sama. Nah, pengumuman untuk pertemuan selanjutnya ya. Ini kan mau selesai. Sedikit lagi tuntung pelajaran ke-23. Nah, ulun ada ide untuk mengembangkan kaidah-kaidah bahasa Arab karena di sini kaidahnya sangat sedikit. Di sini enggak ada kaidah malah. Di kitab ini enggak ada kaidahnya. Jadi ulun menjelaskan karena ada syarahnya. Nah, maka untuk memperkaya kaidah bahasa Arab, minggu depan kita tambah bukunya Mukhtarat. Ya, bukunya apa? Mukhtarat, ya. Sudah dipesan belum itu? Terserah pian mau pesan langsung kepada penerbit silakan. Ya. Kemudian kalau ada teman-teman yang lain yang ingin, maka silakan diajak. Maka kalau durusul lughah terserah pian, mau diteruskan kah atau dari awal kah? Atau dari awal tapi ulun baca cepat tanpa pertanyaan. Yang penting pembahasannya dijelaskan tentang apa? Dari awal ya. Durusul lughah. Gimana? Kelamaan enggak Ustaz? Ya? Lanjut aja. Ini sudah dari ujian ini kayaknya sudah banyak yang mengerti. Ya. Berarti lanjut aja, enggak apa-apa. Apa ada ujian lagi Ustaz? Ujian selanjutnya. Ujian selanjutnya. Ya, ini jadi evaluasi gitu, udah pada ngerti belum? Soalnya kalau saya sekilas ngelihat tuh yang belum ngerti itu mohon maaf yang jarang turun. Yang apa? Yang jarang turun itu yang belum ngerti itu biasanya. Ya dilanjutkan aja. Ya udah dilanjutkan. Ya. Jilid yang kedua ya. Tapi mukhtarotnya ya dari awal ya, dari awal kita belajar. Karena di sini enggak ada kaidahnya. Ini kan jenis bahasa Arab percakapan, dia percakapan. Ulun membaca syarah di kitab yang lain. Ya, baca syarahnya ada. Jadi diteruskan aja ya. Nah. Tetapi yang ingin belajar, yang jelas dia belajar dari awal mukhtarat itu bagus, ya. Nah, sekaligus sambil kita mempelajari kaidahnya kita praktekkan di durusul lughah. Seperti misalnya hadihi madrasatun jamilatun. Polanya kenapa hadihi? Kenapa madrasatun bukan madrasatan, madrasatin? Kenapa jamilatun bukan jamilun, jamilan, jamilin? Itu nanti di kaidahnya di mukhtarat itu. Ya, di sini cuma percakapan dia. Ya. Berarti diteruskan Bu ya. Teruskan. Kemudian mukhtarat tadi minggu depan ya, semoga sampai bukunya sebelum kita hari Sabtu itu. Jadi kita bisa memperkaya kaidah bahasa-bahasa Arab ya. Karena ini jenis percakapan. Jadi kalau kita ingin belajar bahasa Arab itu tertib polanya ya, tertib polanya harus yang nahwu lebih bagus ya. Nahwu lebih bagus. Nah. Ya. Ada pertanyaan? Atau mau ujian lagi? Tapi nanti sebenarnya mungkin 2 bulan lagi kalau ini masih terlalu hangat untuk kita ujian lagi ya. Ya. Mungkin kita banyaki batasnya, babnya. Kemarin kan cuma sedikit. Ya. Ada lagi pertanyaan? Adakah yang ulun salah koreksi di ujian? Enggak ada ya. Ya. Jadi secara garis besar pian paham tentang isim isyarat, paham tentang ismul ladzi la yansarif, sudah paham ya. Nah, tinggal yang agak-agak susah itu yang mudhaf-mudhaf ilaih. Itu pembahasan bab berapa itu? Tentang idhofat ya. Isim disandarkan kepada isim yang lain. Rumah Muhammad, hamba Allah, rumah Allah, itu sama, itu adalah dua kalimat digabung menjadi satu. Itu namanya mudhaf-mudhaf ilaih. Nah, ada pertanyaan? Jadi minggu depan semoga sudah sampai bukunya Mukhtarut itu, maka kita akan mempelajari itu dari awal. Kemudian langsung sedikit bisa kita terapkan nahu itu di sini, ya. Kita bisa terapkan tentang isim mufrad, isim musanna, jamak taksir, jamak muannats salim, cara membuat kalimat-kalimat tersebut kita bisa praktekkan di sini, ya. Ada pertanyaan atau ada usulan kayak apa gitu nah. Atau usulannya tadi bagus saja sudah, ya. Kita teruskan kah? Anak pian sudah keluar kah? Belum. Berapa menit lagi azan? 24 menit lagi. Kita cukupkan aja gini. Ya. Ada pertanyaan kah? Silahkan. Tentang ini dulu, mamnu minas sorof. Silahkan. Tentang mamnu minas sorof. Ya. Ada? Gak ada ya? Kita cukupkan? Ya, cukupkan? Ya? Ya. Ha. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.